apakah kita mahram kepada ibunya anak? Apakah kita mahram kepada ibunya anak susuan kita? Atau boleh nikahi. Ya. Jadi misalnya si A punya istri. Istri tersebut menyusui, istrinya menyusui seorang anak perempuan milik seorang ibu. Apakah kita? Ya, berarti kita ini, suami. Ya, suami dari istrinya yang menyusui anak tersebut. Iya kan? Nampaknya itu yang dimaksud. Yani, apakah suami tersebut menjadi mahram, ya, bagi ibu dari anak perempuan itu? Ya bukan. Apanya kamu? Yang menyusui itu yang menjadi anak kamu. Ibunya tidak. Ya, ibunya tidak. Barakallahu fiik. Apakah mahram antara bapak kandung dengan ibu susuan anak itu? Demikian pula antara ibu kandung dengan bapak susuan. Ini yang bikin bingung. Anak bapak, ibu susu, bapak susuan. Nampaknya mirip seperti yang disebutkan mungkin ya. Apa hukum campur ASI yang satu dengan yang lain dalam botol lalu diminum? Anak itu hingga 5 kali kenyang. Apakah jadi mahram? Masya Allah. Jadi dicampur. Nah, dicampur 5 kali. Tidak nyampe 5 kali berarti. Tidak nyampe 5 kali. Wallahu ta'ala alam. Nah, ini perlu ditanyakan kepada para ulama. Wallahu ta'ala alam. Wa akhir da'wan alhamdulillah alamin. Tafadzalu hafidhakumullah.